السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan tentang tauhid, yaitu pada masalah yang berikutnya dari fawaid tauhid, faedah-faedah tauhid. Inna tauhid al-khalis idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'ah haqqaqa atyab ath-thamarat. Sesungguhnya tauhid yang murni, kalau diwujudkan dalam kehidupan seseorang secara pribadi, atau diwujudkan pada sebuah masyarakat, maka akan terwujud athyabat thamarat, akan terwujud pula sebaik-baik buah yang dihasilkan. Akan terwujud pula faedah-faedah yang merupakan buah dari tauhid. Yang pertama, tahrirul insan minal ubudiyah. Di antaranya yang pertama adalah pembebasan manusia dari perbudakan. Perbudakan makhluk kepada makhluk. Terbebas dia dari perbudakan manusia terhadap manusia lainnya. Khonifidin a'azakumullah. Betapa jeleknya gambaran budak yang dimiliki oleh tuannya, ditindas, dipaksa harus begini, dipaksa harus begitu. Itu baru perbudakan yang sifatnya hissiyah. Apalagi perbudakan yang lebih parah dari itu, yaitu perbudakan ma'nawiyah. Apa perbudakan ma'nawiyah? Yani hatinya diperbudak oleh selain Allah SWT, oleh makhluk-makhluk, oleh manusia-manusia, atau oleh syaitan, atau oleh hawa nafsu. Tetapi dengan tauhid, manusia akan terbebas dari semua perbudakan itu. Terbebas dari semua perbudakan yang merendahkan hissiyah wa ma'nawiyah, terbebas. Wal khudu' li ghairillah, juga ketundukan pada selain Allah, akan terbebas dia. min asya'a wa makhluqat wa la yakhluquna syai'a. Karena kalau seseorang diperbudak oleh makhluk, maka tentunya karena dia makhluk yang diciptakan, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Allah gambarkan mereka la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak menciptakan, bahkan mereka yang diciptakan. Wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a. Dan juga mereka tidak memiliki mudharat dan tidak memiliki manfaat. Maknanya tidak bisa menentukan takdir baik dan takdir buruk. Jangan kemudian orang-orang fasik membantah orang-orang yang memang musyrikin, menyatakan memberikan manfaat. Saya membantu mereka, itu kan manfaat. Dan saya menyiksa orang yang demikian, itu kan madarat. Berarti saya punya manfaat dan madarat. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah la yamlikuna naf'an wala dharra, maknanya tidak bisa menentukan takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Silakan kalian berupaya untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Kalau Allah tidak takdirkan, enggak akan terjadi. Demikian pula silakan kalian memberikan madarat pada seseorang. Kalian bersatu padu manusianya dan jinnya, silakan. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ikhwan ibn a'azamullahi wa muslimi yang saya hormati. Maka dikatakan, la yamlikuna. Mereka tidak memiliki naf'an wala dharra. Termasuk, kalau dengan makna yang seperti ini. Termasuk Rasulullah SAW. Hati-hati. Jangan disalahpahami. Maka Rasulullah SAW tidak memberikan manfaat. Ini kurang ajar pada Nabi. Sebentar, sebentar. Saya hanya membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul dalam surat Al-Jin. Qul la amliku lakum darran wa la naf'a. Katakan wahai Nabi pada mereka, la amliku lakum darran wa la naf'a. Katakan wahai Rasul pada mereka bahwa aku tidak memiliki untuk kalian manfaat dan madarat. Artinya enggak bisa menentukan untuk kalian kebaikan dan keburukan, enggak bisa. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa inginnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjadikan Abu Thalib mendapatkan hidayah. Tetapi toh Allah tidak takdirkan dan tidak terjadi. Sampai dia memohon kepada pamannya, ya pamanku, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Oh ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan bela engkau nanti yaumul qiyamah. Tapi sampai matinya ala millati qaumih, sampai matinya ala millati abaih, dia tetap di dalam akidah nenek moyangnya sampai matinya. Rasulullah SAW sedih, tapi Allah hibur. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul enggak bisa menentukan takdir si fulan dapat hidayah, enggak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayahnya dengan takdirnya kepada siapa yang dikehendaki. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW benar-benar tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk, enggak bisa. Maka tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Dan di antara sifat rububiyahnya bahwa dialah Allah yang menakdirkan segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, yang melihara alam semesta, yang memilikinya, yang menentukannya, yang menakdirkannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau seorang bertauhid pasti dia menjadi seorang yang merdeka. Mulia mana orang merdeka dengan orang yang diperbudak? Mana yang lebih mulia, seorang yang merdeka dengan seorang yang dijajah? Khonibina azakumullah kaum yang saya hormati. Tentunya orang yang merdeka lebih mulia. Mulia di dunia karena dia betul-betul tidak diperbudak oleh makhluk manapun. Tetapi juga plus yang lebih daripada itu, mulia di sisi Allah yaumul qiyamah. Mulia di sisi Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah dengan jannahnya, dengan keridhaannya, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh penduduk langit. Lihat hambaku dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Makhluk-makhluk itu tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki kematian, tidak memiliki kebangkitan, dan tidak memiliki nusyur. Qanifirina azakumullah. Yang dikembalikannya mereka dan dikumpulkannya di padang mahsyar. Maknanya sama dengan yang tadi. Bukan tidak memiliki kehidupan berarti dia tidak hidup. Hidup manusia. Maknanya tidak bisa menentukan kematian, tidak bisa menentukan kehidupan. Siapa yang menakdirkan hidup dan mati? Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka yang memiliki kehidupan dan kematian Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk manapun, sehebat apapun, sekejam apapun, enggak bisa menentukan kematian. Jangan takut. Merdeka. Iya kan? Hati kita merdeka. Oh si fulan ngancam akan membunuh. Oh si fulan ngancam akan menyerang. Oh si fulan begini kelompok mereka. Ini dan berikutnya dan berikutnya seperti ucapan-ucapan para musyrikin jahiliyah. Taib. Apakah seorang mukmin muwahid akan takut? Tidak. Tidak takut dan tidak mau diperbudak oleh mereka. Silakan. Kalaupun engkau akan membunuh aku, tidak akan aku mati kecuali dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau Allah tidak takdirkan mati, enggak akan mati. Walaupun kamu berupaya dengan sekian banyak orang untuk membunuhku, enggak akan bisa. Kalau Allah takdirkan tidak mati, tidak mati. Subhanallah. Ini kemerdekaan hati. Kalau hati merdeka, hati itu akan tenang, tenteram. Qala, dikatakan selanjutnya oleh beliau. Fatuhi tahrirul insan min kulli ubudiyatin. Maka yang namanya tauhid memerdekakan manusia dari segala macam perbudakan-perbudakan. Illa li rabbihi. Kecuali pada Rabbnya. Subhanahu wa ta'ala. Yang memang pantas kita diperbudak olehnya. Karena kita memang miliknya. Karena kita memang makhluknya. Karena kita memang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu darinya. Allah yang memberikan kepada kita segala macam yang kita perlukan. Terus, kepada siapa kita akan memohon? Kepada siapa kita akan meminta? Kepada siapa kita akan meratap kalau bukan kepada pemilik segala sesuatu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah yang memiliki kita, yang menciptakan kita, maka Allah lah yang pantas untuk memperbudak kita. Dan kita siap dan mengakui, ya Allah, aku hambamu, aku budakmu, aku siap diperbudak olehmu, karena aku memang milikmu. Ini yang dikatakan pasrah. Ini yang dikatakan dengan istislam, dan agama ini dinamakan Islam karena itu. Karena inti masalahnya adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, aku milikmu. Aku siap diperintah apapun. Kaum muslimin yang saya hormati. Qala tahrir li'aqlihi minal khurafati wal awham. Termasuk pula kemerdekaan akalnya dari berbagai macam khurafat-khurafat. Berbagai macam kisah-kisah yang dusta, yang waham. Alhamdulillah. Mereka yang dalam keadaan musyrik, mau begini takut kualat. Mau begitu takut kesambet. Jumat kliwon lupa memasang kembang 7 warna dan sesajen-sesajen. Takut dia tertimpa musibah. Kasihan. Miskin. Tersiksa dia. Kenapa dalam keadaan dia takut dengan sesuatu yang khurafat? Takut dengan sesuatu yang merupakan auham. Sesuatu yang merupakan kisah-kisah dusta. Si fulan ketika dia tidak memasang sajennya, lihat apa jadinya. Begini dan begitu. Tidak percaya. Maaf saja. Merdeka kan? Merdeka. Saya tidak mau dan saya tidak tertarik, tidak percaya. Tidak peduli dengan itu. Demikian pula khurafat-khurafat tidak boleh safar kalau hari ini nanti kena sial. Sial tidak sial Allah yang nakdirkan. Saya keluar cukup dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Selesai. Gak perlu pusing ini hari apa. Hari baik atau hari buruk. Ini hari apa. Hari sial atau hari. Ini tanggal berapa. Tanggal 13 atau tanggal 14. Kenapa kalau tanggal 13? Khamilina azakumullah merdeka. Alhamdulillah, al-muwahhid ahli tauhid hatinya merdeka, tidak dikungkung oleh berbagai macam khurafat, tidak terbelenggu dengan berbagai macam tahayul-tahayul, berita-berita dusta. Wa tahrirun li dhamirihi min al-khudu'i wad-dhulli wal-istislam. Dan juga merdeka hatinya untuk tidak tunduk kepada siapapun, tidak merendah, tidak pasrah, tidak menyerah pada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrirun li hayatihi min tasallutil fara'inah. Dan juga merdeka kehidupannya dari cengkeraman para fara'inatun syidad, para fir'aun, tagut, tau fir'aun. Ikhwan ibn a'azakum, kaum muslimin, tidak ada yang enggak tahu siapa fir'aun dan siapa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun yang memaksa rakyatnya harus kafir, memaksa rakyatnya harus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Siapa yang beriman bahwa Fir'aun adalah Tuhannya, maka dia selamat. Siapa yang menyatakan dengan kalimat lain, maka dia akan disiksa. Dimasukkan ke dalam minyak panas yang mendidih. Tidak jauh kisahnya dari kaum muslimin. Semua dengar kisahnya. Dan itu bukan kisah khurafat. Kisah yang nyata hak dalam Quran wa sunnah. Diceritakan riwayatnya oleh Allah SWT dalam Quran. Dan diceritakan pula oleh Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kalau fara'inah, fir'aun-fir'aun yang begini ini bermunculan, ahli tauhid adalah orang yang merdeka kehidupannya. Saya beriman kepada Allah. Kamu takdirkan atau kamu berupaya untuk mematikan, enggak akan bisa. Kamu mentakdirkan kami mati, enggak bisa. Takdir tangan Allah. Kamu menakdirkan saya begini, enggak bisa. Kamu bukan Tuhan. Silakan. Qul sehingga apa yang dilakukan oleh mereka, tetap kita yakini semuanya biqada illa wa qadari. Apa yang Allah takdirkan terjadi, apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi, maka kita penuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bin na'azakumullah, nikmatnya menjadi orang merdeka. Dan betapa sengsaranya menjadi orang yang dijajah terus-menerus karena takutnya kepada Fir'aun lebih daripada takutnya kepada Allah, maka terus tersiksa. Terus dia menjadi budak-budaknya Fir'aun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan juga hatinya merdeka dari berbagai macam arbab al-kahanah wal muta'allihina ala ibadillah. Merdeka dari para dukun-dukun. Merdeka dari juru-juru ramal. Merdeka dari para kadzabun. Merdeka dari mereka para tukang tenung, tukang sihir, tukang santet. Merdeka. Alhamdulillah. Mereka ingin berupaya untuk menyihir, menyantet dan sebagainya. Kita tawakal kepada Allah, selesai. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tenang, tenram, enggak gelisah. Ini saya diancam mau disantet. Tenang. Kenapa takut? Kuat mana dukun santet dengan Allah Subhanahu wa taala? Takdir siapa yang akan terjadi? Takdir Allah atau takdir dia? Kekuasaan Allah atau kekuasaan dia? Qul inna a'udzubikumullah al-muwahhid, sangat tenangnya dan dia bertawakal pada Allah, aku bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan membaca ayat kursi, membaca al-falaq annas, maka terlindungi. Sebelum ada ancaman santet, sudah kita baca pagi sore. Iya kan? Termasuk zikir sore, ayat-ayat tadi. Zikir pagi, dibaca ayat-ayat tadi. Maka insya Allah bi'idnillahi ta'ala, kalau kita menjaga wirid-wirid tadi pagi dan sore, kalian selamat dari ancaman-ancaman mereka. Tenteram, tenang, merdeka. Tidak takut dengan berbagai macam ancaman-ancaman para tukang sihir, dukun dan sebagainya. Ada orang murung terus. Makan gak nafsu, minum gak nafsu. Keluar rumah gak malas. enggak mau ngomong apapun. Kenapa? Geleng-geleng kepala. Kenapa? Kasihan. Manusia tersedih di dunia. Ternyata kenapa? Saya kemarin dikatakan oleh tukang ramal, saya mati 3 hari lagi. Loh, kasihan banget. Jadi dia tersiksa seperti itu karena berita dari tukang ramal, berita dari dukun, berita dari mereka-mereka al-kadzabun. Na'udzubillah. Kasihan, berarti dia tidak merdeka hatinya. Kalau seorang ahli tauhid merdeka, kamu itu saya ramal, kamu akan binasa, kamu akan tersisa, kamu akan begini nanti sekian hari ke depan. Enggak ngaruh, maaf saja. Enggak ngaruh. Kamu mau ngomong apapun kita enggak percaya sedikit pun. Merdeka, Jan? Merdeka apa enggak merdeka? Merdeka. Hatinya bebas. Tidak terkungkung oleh berita-berita kadzab daripada tukang sihir, tukang tenung. Karena kita menyatakan, La ya'alam ma fi ghadin illallah. Kami beriman bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Enggak ada yang tahu hari esok kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menebak dan meramal. Enggak ada yang bisa dari manusia menentukan besok apa yang akan terjadi. Mungkin memperkirakan. Tetapi belum tentu. Mereka tidak bisa mengetahui yang gaib. Mereka hanya menebak-nebak. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Beberapa orang percaya pada dukun karena permainan mereka yang dikira alimul ghaib. Apa permainannya? Permainan syaitaniyah. Namanya dukun, seringkali mereka bekerja sama dengan jin. Maka ketika orang itu masih di kereta kudanya sana, jinnya sudah datang, itu si fulan mau datang kepadamu. Mau mengeluhkan masalah ini dan masalah itu. Sehingga ketika datang si pasien ini tadi, kamu datang dari sini, dari Solo, kamu mau bertanya masalah ini kan? Kamu mau begini kan? Dukun ini tahu semua. Taib, apakah itu hal gaib? Bukan hal gaib. Hal yang sudah terjadi. Dan ada jin yang melaporkannya. Apakah itu aneh? Enggak aneh. Sama seperti seorang polisi punya intel yang menyelidiki kamu di sana. Kemudian ketika kamu datang, kamu punya masalah ini kan? Kamu disuruhkan barangnya. Loh, kok tahu? Ya tahu intel saya di sana. Assalamualaikum muslimin yang saya hormati. Akhirnya dikira bahwa dukun ini alimul ghaib. Tahu yang ghaib. Kemudian menyatakan kamu nanti akan begini, kamu nanti akan begitu. Ini semua kadzab. Karena besok belum terjadi. Jinnya pun gak tahu. Jin, besok jadi apa dia? Gak tahu. Dari mana taunya jin? Gak tahu dia. Karena dia makhluk sama seperti manusia. Hanya beda penciptaannya atau bahannya. Tetapi tetap saja dia makhluk, kita makhluk. Dia tidak tahu yang gaib, kita juga tidak tahu yang gaib. Allah yang alimul gaib. Dan ahli tauhid meyakini hal ini seyakin-yakinnya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dialah yang alimul ghaib. Allah lah satu-satunya yang maha tahu yang ghaib. Dan dia tidak pernah menunjukkan hal-hal ghaib tadi. Kecuali beberapa keghaiban yang diberitahu kepada orang yang diridhai dari rasul-rasul. Kalau diberitahu oleh Allah, ya Nabi tahu. Sebagaimana kita diberitahu oleh Rasul, kita tahu. Iya, Pak, iya. Qanibdina azakumullah. Tahu kalian, nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Loh, itu kan gaib. Kok tahu? Dari mana? Ya, hadis meriwayatkan. Nabi menghabarkan, nanti di akhir zaman akan turun Isa alaihi salam. Loh, dari mana kamu tahu? Itu kan gaib. Diberitahu oleh Nabi, Nabi diberitahu oleh Allah SWT. Maka itu juga bukan alimul gaib. Tetapi yang alimul ghaib satu-satunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enggak perlu kita dikungkung dengan kedustaan para dukun. Jangan sampai kita dipermainkan oleh para kadzabun dari kalangan kuhan. Kaum muslim yang saya hormati. Dikatakan juga selamat. Walihada qawama zu'ama'u syirk wa tughatil jahiliyah da'awatil anbiya'i ammah wa da'watil rasul khasah li'anahum kanu ya'lamuna ma'na la ilaha illallah i'lan am li tahrilil bashar wa isqatil jababirah. Oleh karena itu, qawama zu'ama usyrik, para tokoh-tokoh musyrikin menentang, dan juga para tughatul jahiliyah, para togut-togut jahiliyah, para tukang-tukang sihir jahiliyah, para tokoh-tokoh kemusyrikan di zaman jahiliyah, semuanya menentang dakwah-dakwah para anbiya, ammah secara umum. Semuanya ditentang oleh mereka. Kenapa? Karena dakwah ini mengajak manusia untuk merdeka dari mereka. Merdeka dari tokoh-tokoh musyrikin, merdeka dari tokoh-tokoh tukang sihir mereka, merdeka dari tukang-tukang tenung mereka, merdeka dari tukang ramal mereka, merdeka dari zu'ama usyirki wal kufar, para taghut. Tentunya para taghut enggak ridho kalau jajahannya ini akan dimerdekakan. Iya kan? Tentunya para taghut tadi enggak akan ridho kalau budak-budaknya ini akan dimerdekakan. Maka merekalah penentang utama dakwah para rasul, dakwah para anbiya. Li'annahum kanu ya'lamuna makna la ilaha illallah. Karena mereka tahu makna la ilaha illallah. Musyrikin Arab khususnya tahu apa makna la ilaha illallah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan la ilaha illallah, ada yang tanya, bagaimana hubungan kami dengan Romawi dan Persia? Qanifidina azakumullah. Apa maksudnya pertanyaan tadi? Maksudnya dia memahami makna la ilaha illallah. Artinya saya tidak lagi diperbudak oleh siapapun. Tidak oleh Romawi, tidak oleh Persia. Ternyata dia sudah ada terikatan-ikatan tertentu dengan mereka. Bagaimana dengan hubunganku dengan Romawi dan Persia? Qanifidina azakumullah. Mereka paham bahwa yang namanya la ilaha illallah memerdekakan seseorang dari perbudakan manusia terhadap manusia. Wa isqat al-jababira. I'lan 'am li tahrir al-bashar. Karena dakwah Nabi merupakan pengumuman besar, pengumuman secara merata tentang pembebasan manusia. Dan sebaliknya isqatul jababirah atau isqat lil jababirah, menggugurkan semua para taghut yang ingin jadi tuhan, yang ingin disembah. An urusihimul kadhibah, diruntuhkan dari singgasana-singgasana mereka. Wa i'la'in li jibahil mu'minin allati la tasjud illa lillahi rabbil alamin. Dan memberitakan pula dakwah ini, dakwah tauhid, bahwa jidatnya kaum muslimin, kaum muwahhidin, enggak akan ditundukkan, enggak akan sujud pada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mereka sujud pada Firaun, sujud pada penguasa Yahudi, penguasa Romawi dan Persia. Setelah datang dakwah la ilaha illallah, maknanya bahwa mereka tidak lagi mau tunduk meletakkan jidatnya di tanah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alwahidil qahhar. Kami bila na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Faedah kedua, takwin syakhsiyah al-muttazinah, pembentukan kepribadian yang seimbang, tidak ketinggian, tidak kerendahan, tapi pas. فالتوحيد يساعد على تكوين شخصية المتزنة التي تميزت في الحياة وجهتها أو وجهتها. Maka tauhid akan mendukung untuk membentuk jiwa seseorang menjadi seorang yang kuat jiwanya, yang seimbang jiwanya, yang akan terlihat kehidupannya dan arahnya berbeda dengan orang-orang lain yang tidak kenal tauhid. Wa tawahhadat ghayatuha yang akan menyatu tujuannya. Falaisa laha illa ilahun wahid. Karena jiwa-jiwa tadi meyakini enggak ada ilah yang harus diibadahi kecuali satu. Tataji ilaihi fil khalwah wal jalwah, maka dia selalu menghadap kepada Allah satu-satunya dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan di depan manusia. Dalam keadaan dia sendirian ataupun di depan umum, tetap dia mengarahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tad'u fi sarra wa dharra, berdoa dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kemudahan, selalu menyeru Allah saja, tidak yang lain. Yakni dia dalam keadaan benar-benar hatinya sehat karena hanya berpikir tentang satu, bagaimana supaya Allah ridha. Yang kasihan mereka-mereka yang tidak kenal tauhid. Mereka ingin membuat ridha semua pihak. Sedangkan ridha nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah harapan yang gak akan pernah tercapai. Maka kasihan dia. Pontang-panting sana kemari supaya manusia ridha semuanya, semua pihak ridha. Gak akan bisa. Wahai Pak politikus, tidak bisa. Kenapa kok politikus yang dipanggil bukan musyrikin? Contoh sederhananya, karena mereka politikus, inti yang dipikirkan bagaimana supaya semua pihak ridho dan saya diangkat lagi. Kan begitu. Mencari dukungan semua pihak. Dan itu sulit. Tidak bisa. Memberikan yang ini ridho, yang sana marah. Membikin sana ridho, yang ini marah. Sampai yang tadinya orang ini ahli tauhid, ketika sudah terkena fitnah sia-sia, fitnah politik, berubah kata-katanya. Kata-katanya berubah. Perbuatannya berubah, mendatangi tempat yang tersyirik di Indonesia ini. Senyum-senyum ketawa menyambut mereka. Oh ini calon datang. Wah, mereka gembira. Untuk apa? Untuk menunjukkan kalau saya mendukung kalian juga loh. Walaupun kalian musyrikin. Bayangkan. Bukankah ini na'udzubillah. Mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah SWT. Demikian pula yang tadinya ahli sunnah. Yang sangat senang dengan sunnah. Tiba-tiba berubah. Tidak apa-apa bid'ah. Yang penting jangan korupsi. Tertulis. Dalam kampanyenya tertulis. Qanibillin a'azakumullah. Tahlilan yes, korupsi no. Padahal dia tadinya anti tahlilan. Kok bisa berubah? Tambah sekalian syirik yes, korupsi no. Kenapa? Karena korupsi dimusuhi oleh semua rakyat. Maka kalau ini yang diangkat, dia akan didukung semua pihak. Tapi kalau kita bicara masalah tauhid, masalah sunnah, pasti akan kalah. Yang ngikutnya segerintil orang ini toh, nggak milih lagi. Akibatnya mereka dalam keadaan mencari keridhaan manusia. Kira-kira hatinya bagaimana? Jiwanya bagaimana? Sehat? Nah, selalu gelisah. Bertentangan dengan fitrahnya. Bertentangan dengan fitrahnya. Ya, ketawa-ketawa. Kurang ajar. Dia jengkel. Tapi berupaya untuk tertawa. Itu penyiksaan. Kasihan. Orang yang seperti ini sungguh kasihan. Maka siapa yang paling nikmat, yang jiwanya dalam keadaan mutazinah, jiwanya kokoh, kuat, tenang, tentram, sehat? Ahli tauhid. Dia enggak peduli penilaian manusia. Silakan kalian mau bilang apa, yang penting Allah ridha. Silakan kalian memusuhi atau mendukung, silakan. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridha. Ini jalan saya akan jalani. Datang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, utusannya, utusan musyrikin ya Muhammad, gini saja, kita kompromi, tahun ini kita beribadah kepada apa yang kamu ibadahi, tahun depan kamu beribadah dengan apa yang kami ibadahi. Nah, ini cara politik sekarang, ya ini supaya 50-50, kita dukung kamu, kamu dukung kita. Dijawab dengan kalimat yang sangat tegas dari Allah SWT. Qul. Allah ajari. Bagaimana menjawabnya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku enggak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Kalian bukan yang beribadah pada apa yang aku ibadahi. Apa maknanya? Karena kalaupun dia konsekuen beribadah kepada kita 1 tahun, kemudian 1 tahun beribadah lagi pada kesyirikan, diterima enggak? Enggak diterima. Berarti abid lillah atau bukan? Bukan. Maka dikatakan wa ma antum ma'abiduna ma'abud. Kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan diulang lagi oleh Allah Ta'ala. Kalian bukan penyembah dan aku tidak akan menyembah sembahan kalian. Lakum dinukum waliyajin. Agama kamu buat kamu, agama saya buat saya. Artinya, ini agamaku. Kalian mau ngikut, alhamdulillah gak ngikut, gak apa-apa. Masa gitu, Ustaz? Masa gak apa-apa? Ya kalau gak mau ngikut, kita sudah dakwahi mereka, tapi gak mau. Bagaimana? Faman sya'a fal yu'min, wa man sya'a fal yakfur. Silakan. Akibatnya tanggung sendiri. Kita sudah menyampaikan, kita sudah mengingatkan, ini tauhid. Kita tidak mengajak kepada partai tertentu, alhamdulillah. Kita tidak mengajak kepada kelompok tertentu, alhamdulillah. Kita tidak mengajak kepada kelompok-kelompok sempalan. Kita mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala agar sama-sama seluruh kaum muslimin beribadahnya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah dan mencari keridhaan hanya keridhaan Allah. Dengan demikian, semestinya kita sadar bahwasanya apa yang kita cari selama kita hidup di dunia itu hanya itu. Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mu'min, seorang mu'min tidak terpecah-pecah pikirannya untuk mencari keriduan sekian banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf alaihi salam kepada 2 orang yang dipenjara bersamanya. Ya sahibai yasijni. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahar. Wahai 2 temanku yang sepenjara. A'arbabun mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak, Rab-Rab yang banyak bermacam-macam lebih baik? Amillah atau Allah yang satu, Al-Wahidul Qahar. Tentunya orang yang masih sehat pikirannya akan menjawab tentunya yang satu lebih baik. Iya kan? Seorang budak sahaya yang dimiliki oleh orang banyak, mutasyakisun. Urunan beli budak 5 orang. Sedangkan yang 1 budak dibeli salaman li rajulin. Salaman dirajulin artinya hanya selamat dimiliki 1 orang saja. Hal yastawiyani mathala. Apakah sama permisalan ini? Atau berbeda? Khana bin na'azullah, tentunya berbeda. Kalau 1 budak dimiliki oleh 5 orang. Ini budak sahaya dibeli urunan 5 orang. Kata yang 1, kamu harus pagi jam 7 ada di sini. Kerjaan ada buat kamu. Kata yang 2, ingat ya, jam 7 harus ada di sini. Ini rumah saya harus segera selesai besok. Kata yang 3, kamu jam 7 besok harus ada. Bagaimana kira-kira? Mau dipotong-potong badannya? Saya mau mencari keriduan yang mana? Saya mau taat sama yang ini, yang sana marah. Saya mau ke sini, yang ini marah. Stres. Wallah stres. Majnun dia. Gila. Berpikir bagaimana saya bisa meridukan semua 5 orang ini. Ya berbeda dengan yang 1 tadi. Jelas lebih tenang, perintahnya cuma 1, larangannya cuma 1. Ini hanya permisalan saja. Adapun Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih tinggi dari seluruh makhluknya. Dan tentunya kalau dibandingkan dengan sekian banyak Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan, padahal tidak memiliki kuasa apapun, maka la syai, enggak ada nilainya sama sekali. Enggak bisa dibandingkan dengan Allah Al-Wahidul Qahhar. Tetapi Yusuf menanyakan alaihi salam pada 2 orang tadi, supaya sadar dia. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik, atau 1 Tuhan saja? Kalau dia masih sehat akalnya, masih bagus fitrahnya, pasti akan menyatakan 1. Kaum muslimin yang saya hormati, fal mu'min ya'budu ilahan wahida, Maka seorang mukmin menyembah hanya satu ilah saja. Wal musyrik ya'budu alihatan azidah, sedangkan musyrik menyembah sekian banyak tuhan. Hadza ya'khudhuhu ila al-yamin wa akhar ila al-yasar. Yang ini mengajak ke kanan, yang ini mengajak ke kiri. Wa bainahum mushattatit la qarara lahu, dan dalam keadaan tersebar terpencar, tidak ada ketetapan, kadang begini, kadang begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus rasulnya, kemudian dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sehingga hukumnya, syariatnya enggak berubah dari waktu itu sampai hari kiamat, enggak berubah. Enak toh? Tapi kalau yang menyembah berhala-berhala tadi, yang setiap berhala punya kuncen, biasanya dukun, kadang-kadang sejenis itu, maka yang datang beribadah kepadanya, hukumnya berbeda-beda. Hari ini gak boleh begini, kamu harus puasa muti sekian. Besok atau minggu depan udah berubah lagi hukumnya. Oh ternyata bukan begitu yang diminta oleh jinnya. Dia gak bilang jin, yang diminta oleh mbah eyang yang ada di sini, gak, bukan begitu. Katanya harus begini. Nanti bulan depan beda lagi. Apa gak bingung? Satu saja. La qarara laha, satu berhala saja, satu ilah saja, la qarar, enggak tetap, berubah-ubah, apalagi ini banyak. Di sana tempat keramat, di sini tempat keramat, di sana tempat keramat, di sini di dekat jembatan sana ada tempat keramat. Sampai enggak jadi. Membuat jembatan karena takut tempat keramatnya rusak. Khana fi na'azakumullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin yang saya hormati, semua yang mereka anggap sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan gaib, bisa menentukan jodoh, bisa menentukan rezeki, bisa memberikan segala macam apa yang diminta, itu semua adalah sesembahan. Dan yang namanya tauhid adalah meninggalkan mereka semua, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa pada kuburan keramat, tidak berdoa pada pohon keramat, tidak berdoa pada batu keramat, tidak berdoa pada apapun, benda apapun, makhluk apapun. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat sekalipun tidak boleh kita meminta pada malaikat. Malaikat Israel pencabut nyawa. Wahai Israel, jangan cabut nyawaku sekarang. Lagi sakit parah ini, diduga akan mati. Doanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, syirik apa enggak syirik? Syirik. Juga Mikail yang mengirimkan atau yang menentukan ini hujan rezeki. Wahai Mikail, hujan. Khana bin Nazakumullah, mereka, para malaikat-malaikat yang mulia, makhluk-makhluk yang dikatakan mukramun, yang mulia, yaf'aluna ma yu'marun, mereka hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin mereka bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah, dan mereka hanya mengerjakan apa yang diperintah. Itu malaikat. Ini ditulis di rajahnya dengan empat penjuru mata angin, Jibril, Mikail, Israel, dengan astagfirullahaladzim. Apa maksudnya? Maksudnya kita dilindungi empat malaikat. Wallah, ini kesyirikan yang membelenggu hatinya, akhirnya hatinya diperbudak dengan kebodohan-kebodohan. Kata siapa? Oh katanya si fulan, dukun. Kata siapa? Oh katanya anu, kahin, tukang tenung. Nih rajahnya. Ini tulisannya. Dan jangan lupa, begini syarat-syaratnya. Malaikat tidak mengajarkan yang seperti itu. Tidak memberikan syarat-syarat. Yang memberikan syarat-syarat siapa? Dukunnya yang memberikan syarat-syarat. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan di sini, mereka-mereka yang bertauhid mendapatkan faedah penting. Hatinya dalam keadaan sehat. Jiwanya dalam keadaan kokoh kuat. Karena dia tidak harus membuat ridho sekian banyak sesembahan, tetapi hanya Allah satu-satunya, dan syariatnya pun dalam keadaan sudah mapan, kokoh, tidak berubah sampai akhir masa. At-tauhid masdar li amnin nas. Faedah ketiga, bahwa tauhid adalah sumber keamanan bagi seluruh manusia. Li'annahu yamla' nafsa sahibihi amnan wa tumanninah. Karena dia akan memenuhi hati seorang yang bertauhid dengan keamanan, ketenteraman, ketenangan. Fala yakhafu ghairallah, maka dia tidak takut kecuali kepada Allah. Wa qad sadda manafidh al-khawf ala rizqi wan nafsi wal ahl wal khawf min al-insi wal jin wal maut wa ghayriha min al-makhawif wal mu'min al-muwahhid la yakhafu ahadan illa Allah. Manusia dalam keadaan qad sadda manafidh al-khawf, seringkali mereka ditutupi dengan sekian banyak rasa takut. Takut rezekinya terputus. Takut jiwanya terbunuh. Atau terluka. Takut anak istrinya tertimpa musibah. Takut ini, takut itu, takut jin, takut kematian, takut segala macam. Tetapi al-muwahhid, orang yang bertauhid, tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dulu, perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Kalau perintah Allah, berangkat. Loh, tapi nanti jangan-jangan Allah yang akan melindungi. Allah yang akan menjaga. Allah yang akan menjamin. Kamu di jalan Allah atau di jalan syaitan? Fisabilillah. Taib, berangkat. Kalau di jalan Allah, di jalan kebenaran, di jalan tauhid, jalan sunnah, maka enggak perlu dikhawatirkan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaminnya, yang akan membantunya dengan dalil intansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Wa haqqan 'alaina nasrul mu'minin, mesti atasku untuk menolong orang-orang yang beriman. Maka ikhwan ibn na'azakumullahu muslimin yang saya hormati, mereka tidak mudah diancam. Mereka tidak mudah diancam. Seorang Nabi Hud alaihi salam ketika diancam oleh kaumnya dengan ancaman-ancaman, justru balik menantang. Ketika dikatakan kepadanya, engkau ini sepertinya kena, tertimpa petaka dari Tuhan-Tuhan kami, dari berhala-berhala kami. Dikatakan, inni tawakkaltu Allah Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal pada Allah Rabbi wa Rabbikum. Dan kalimat sebelumnya dikatakan, silakan. Fakiduni wala tundirun. Silakan kalian bikin tipu daya, makar rencana-rencana jahat terhadapku, silakan. Fala tundirun, dan jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu Allah Rabbi wa Rabbikum. Aku bergantung pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Kenyataannya selamat. Enggak ada apa-apa. Dan itu terjadi pada setiap nabi. Diancam oleh kaumnya, dilawan dengan tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditakut-takuti dengan pasukan besar. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum. Takutlah kalian pada mereka. Apa kata Allah? Fazaduhum imana. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Mereka menjawab, dikatakan oleh Allah, فَزَادُهُمْ إِمَانًا. Mereka bertambah imannya. Diancam, justru tambah yakin kepada agama ini. Diancam, justru tambah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan menyatakan, حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Cukup bagi kami Allah, sebaik-baik tempat kami bertawakal kepadanya. Lihatlah, ikhwan ibn a'azakumullah. Bandingkan dengan mereka-mereka yang tidak bertauhid. Diancam. Dengan ancaman-ancaman seperti itu. Gemeteran. Gak berani keluar rumah, takut. Gelisah. Kurus. 5 hari sudah kelihatan berubah celong matanya. Kurang tidur. Kenapa? Mau tidur, jangan-jangan datang musuhnya. Mau tidur, melek lagi. Jangan-jangan, jangan-jangan. Sehingga ketika munafikin berperang, itu mereka yang tersiksa, gak bisa istirahat, gak bisa tidur sama sekali. Kalau 5 hari, ya 5 hari melek, gak tidur. Adapun para sahabat, kata Allah, idzyughasyikumun nu'asa amanatan. Ketika Allah berikan pada kalian rasa kantuk sebagai rasa tentram buat kalian. Perang, kata Sa'd bin Abi Waqqas, aku sungguh terjatuh pedangku ketika berjaga-jaga dalam perang 3 kali. karena ngantuknya. Lepas lagi, ambil lagi, ngantuk lagi. Terlepas pedangnya karena ngantuknya. Qulibina azakumullahu barakallahu fiik. Sekarang saya tanya orang yang dalam keadaan ketakutan terancam mati, apakah bisa tidur? Enggak bisa. Tapi para sahabat kok bisa? Tentram dalam keadaan sedang genting-gentingnya peperangan. Kenapa? Karena mereka ahli tauhid. Maka tauhid membuahkan ketenteraman dalam hati, membuahkan ketenangan dalam hati, dalam keadaan dia yakin, bertawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolongnya, Allah akan membelanya. Bahkan beberapa orang dalam jihad fisabilillah tiarap ketiduran. Sampai dibangunkan sama lain, bangun. Saya tidur ya tadi. Ketiduran. Barakallahu fikum. Adapun mereka tidak bertauhid, enggak akan seperti itu. Gelisah, tidur malam di rumah saja enggak berani. Melek lagi dia sampai kuning badannya kurang tidur. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan beliau. Qala walihada tarahu aminan idza khafan nas. Kamu lihat seorang yang beriman dalam keadaan tenang tentram ketika manusia dalam keadaan takut. Mutmainnan idza qalaqan nas. Dia tentram ketika manusia dalam keadaan gelisah. Walihadzal ma'na asyara al-Qur'an al-Karim, dan kepada makna inilah diisyaratkan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, mereka mendapatkan al-amn, ketenangan, keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan bimbingan hidayah. Wahadal amnu yanbu' min dakhil nafs. Ketenteraman, ketenangan tadi bersumber dari hati yang paling dalam. La min hirasati syurutah. Bukan karena penjagaan para penjaga ataupun para polisi, tentara, bukan. Wahada amnud dunya, itu amnud dunya baru. Wa amma amnul akhirah fahuwa a'zam wa abqa. Sedangkan keamanan di akhirat lebih besar dan lebih kekal. Keamanan dunia saja sudah terasa. Kalau manusia yang tidak bertauhid, ketenangannya pada benda, pada makhluk, itu pun tentunya bukan ketenangan yang hakiki. Bagaimana? Oh mantap, lihat sabuk pengaman sudah ada, maksudnya jimat. Sabuk pengaman di pinggangnya, ini kebal peluru katanya. Tenang dia. Terus tenang, ada penjaga di depan yang rapat. Gak akan masuk musuh sedikit pun. Tenang. Taib, kita tanya jujur, tenang atau takut? Masih tetap ada ketakutan. Dalam keadaan kejujuran yang menipu atau ketenangannya ketenangan yang menipu. Pakai kain putih, berjalan tertunduk-tunduk dengan khusyuk, terus lurus sampai ke musuh, penuh tembak, tor mati. Kasihan amat. Iya kan? Kasihan sekali dia. Apakah itu ketenangan? Ketenteraman? Bukan. Itu kebodohan. Bunuh diri itu namanya. Kalau kamu niat perang, bawa senjatamu, lawan, dan siap kamu sembunyi ke sana kemari, supaya menghindari musuh, menghindari tembakan musuh. Kan begitu namanya perang. Bukan jalan dengan khusyuk. Kenapa kalau gak khusyuk? Takut nanti hilang kekuatannya tadi. Sudah dimandihi air kembang tadi. Qul inna a'udzubikumullah, perang kok tunduk-tunduk begitu enggak lihat musuh. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti itu hanya tipu daya syaitan. Tetapi mereka yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ketenteramannya, ketenangannya hakiki. Dia berjihad fisabilillah, dia melawan, dan dia juga dalam keadaan hatinya tenang. Kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tenang? Karena Allah yang menentukan. Allah menakdirkan saya perang gak perang, kalau takdirkan mati-mati. Khonibudin azakullah, beberapa perang ada penontonnya. Di sana perang, di atas-atas bukit ada yang nonton, melihat. ternyata justru yang mati yang di Bukit Dana, bukan yang perang, penonton yang mati. Ada lagi, di tengah-tengah perang, ada Hizbiyun yang jual darah kaum muslimin. Tahu jual darah kaum muslimin? Film, terus cari dana untuk cari duit. Untuk kelompoknya, bukan untuk membantu orang yang perang tadi. Ternyata dia yang mati. Qanibidina azakumullah, kasihan kalau mereka mati, insya Allah dengan niatnya dia berjihad jalan Allah, mudah-mudahan syahid. Tapi kalau tadi orang ini mati, apa niatnya? Qanibidina azakumullah, kasihan sekali. Dia mati karena untuk cari dana. Dia mati karena untuk menjual darah kaum muslimin. Qanibidina azakumullah, kembali kepada faedah yang berikutnya, yang keempat. At-tauhid masdarun liquwwatin nafsi. Masih berkait dengan yang ketiga, bahwa faedah yang keempat, tauhid merupakan sumber kekuatan jiwa. Kalau tadi ketenangan, ketentraman, sekarang kekuatan. Li'annahu yamnah sahibahu quwwah nafsiyah ha'ilah lima tamtali bihi nafsuhu min ar-raja' fillah. Bahwa tauhid akan membuat seseorang menjadi kuat jiwanya, karena dia akan memberikan kepada pemilik tauhid, kepada pemiliknya, kekuatan jiwanya yang ha'ilah. Kenapa? Lima tamtali, karena apa yang memenuhi jiwanya dari keyakinan pada Allah dan harapan kepada Allah. Orang yang berharap pada Allah dengan yakin, otomatis jiwanya lebih kuat. Karena dia percaya Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya, Allah ada di pihaknya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut. Allah bersama kita. Keyakinan ma'iyatullah, keyakinan kebersamaan Allah ini akan menjadi dia tenang, kuat, dan hatinya tegar. Enggak ada kegelisahan, enggak ada ketakutan. Mantap. Qanibidina azakumullah, ini tidak bisa didapat kecuali dengan tauhid. Sudah rahasia umum, yang namanya pasukan-pasukan perang di sana, mesti sebelum berangkat dikasih obat-obat yang begituan, supaya jadi setan sebentar. Iya, sudah enggak ada lagi belas kasih sayang, jadi kejam, main sikat, dan seterusnya. Kenapa? Dikasih pil untuk anjing gila. Qanibidina azakumullah, itu semua di Eropa sana. Orang-orang kafir. Kenapa? Karena kafir. Nggak bisa mengalahkan rasa takutnya kecuali dengan obat tadi, dengan narkoba tadi. Kaum muslimin yang saya hormati, sebagian orang-orang kafir bahkan melegalkan khusus buat pasukan tempurnya. Dianggap legal yang seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka enggak bisa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, apalagi kekuatan jiwa, kemantapan. Adapun mukmin ahli tauhid, hatinya tenang, tenteram, plus sekarang yang keempat, hatinya kokoh, kuat, tegar. Tidak goyah, tidak gelisah, tidak takut. Lihat dikatakan bahwasanya mereka menjadi kokoh hatinya karena mereka punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lukanya sama-sama luka, matinya mungkin sama-sama ada yang mati. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Itu bedanya. In yamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun minhu misluh. Kalaupun engkau ditimpa luka berdarah dan sebagainya, mereka pun sama luka berdarah. Di antara kalian ada yang mati, di kalangan mereka ada yang mati. Tetapi apa perbedaannya? Wa tarjuna ma la yarjun. Kamu berharap pada Allah, mereka enggak punya harapan. Harapan mereka apa? Hidup. Iya kan? Tapi mereka kaum muslimin mengharapkan dua perkara, kemenangan atau kematian. Syahid bismillah. Ada harapan, mereka-mereka yang punya harapan dengan yakin, dengan percaya, dengan iman, tentunya berbeda dengan mereka-mereka yang tidak punya keyakinan bahwa nanti setelah mati ada kehidupan yang hakiki. Ya akan berbeda jauh, bumi langit bedanya. orang yang yakin bahwa nanti akan ada kehidupan di sisi Allah SWT, kehidupan yang kekal, kehidupan abadi, kehidupan di akhirat, sedangkan yang ini gak percaya adanya kehidupan setelah mati, maka apa tujuan mereka ketika perang? Tujuan mereka hidup. Kembali dalam keadaan hidup, disambut oleh manusia. Selamat wahai pahlawanku. Kan begitu. Ya. Itu kemauan mereka. Harapannya hanya itu. Sehingga mereka sangat-sangat takutnya dari kematian. Sehingga mereka sangat-sangat lemahnya. Sampai ada perang mereka kaum Romawi yang mengikat kaki satu dengan kaki lainnya dengan rantai. Karena takut lari. Supaya kalian tidak bisa lari, maka semua tentara dihubungkan dengan rantai semuanya. Melawan kaum muslimin. Yang mereka berangkat dalam keadaan menginginkan kematian sebagaimana kalian menginginkan kehidupan. Kaum muslimin yang saya hormati. Yani menginginkan kematian syahid fisabilillah. Atau lebih tepatnya mereka menginginkan ihdal husnayain. Salah satu dari dua kebaikan. Menang atau terbunuh syahid. Sehingga mereka punya harapan. Ya tentunya akan berbeda. Mereka yang dirantai-rantai tadi karena takut lari. Tetapi ketika diserang oleh kaum muslimin. Yang ini sudah mati, yang sini sudah mati. Bagaimana yang tengah? Mau maju gak bisa, mundur gak bisa. Nyeret-nyeret dua orang. Atau lebih bahkan. Maka akhirnya jadi kekalahan mereka. Kembali kaum muslimin yang saya hormati kepada kitab kita. Qala. Dikatakan. Di samping raja, harapan kepada Allah. Juga thiqah bihi, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak percaya, ya enggak akan memiliki kekuatan tadi. Wa tawakkul alaihi, dan penuh dengan tawakal bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. War ridha bi qada'ihi, dan mereka ridha dengan keputusan Allah. Kalau takdirkan dia terbunuh insyaallah syahid, kalau Allah takdirkan dia hidup alhamdulillah. Ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Sehingga mereka gak peduli akan selamat atau akan mati. Lihat ya. Wasabr ala bala'ih. Dan sabar terhadap bencana yang menimpanya. Maka mereka menjadi orang yang kuat. Walistighna an khalqihi. Dan dia hatinya dipenuhi pula dengan al-ghina. Merasa cukup dengan Allah, tidak butuh pada makhluk. Merasa cukup dengan Allah, tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Fahuwa rasikhun kal jabal. Orang yang seperti ini akan kokoh seperti gunung. Gak akan bergeser, gak akan mundur, selangkah pun. Faidha nazalat bihi musibatun, sala rabbahu kashfaha. Kalau tertimpa musibah, dia berdoa pada Allah. Agar diselamatkan, dilepaskan dari musibahnya, dari kesulitannya. Walam yas'al al-amwat dzalik syiaruhu qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah. Sedangkan para amwat enggak akan meminta yang seperti itu. Siapa amwat? Orang-orang kafir yang tidak memiliki tauhid, hatinya mati. Sehingga dijuluki dengan amwat. Dan Allah katakan mereka amwatun ghairu ahya. Mereka itu mayat-mayat. Mereka enggak hidup. Mereka itu mati. Ketika Nabi menasehati orang-orang musyrikin terus-menerus. Sampai sekian lama mereka tidak berubah. Apa kata Allah? Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang yang sudah mati di kubur mendengar. Enggak bisa. Apa maknanya? Maknanya mereka itu, orang-orang musyrikin, sama dengan orang yang mati di kubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang mati mendengar. Ini julukan untuk orang kafir sebagai amwat, orang-orang mati. Sedangkan al-amwat, la yas'alu dhalik. Orang-orang mati yang tidak memiliki tauhid, enggak mungkin berdoa berharap seperti itu. Nih, doa pada Allah. Enggak senang, enggak gembira, mukanya enggak berseri-seri dikasih, diajari doa. Ya. Tapi kalau diajari ini, ada jimat yang membuat, ah, dari mana? Mana? Saya mau, semangatnya bukan main, berseri-seri mukanya. Idza dzukir Allah, kalau disebutkan nama Allah, tidak tertarik. Tetapi idza dzukira alladziina min duni idahum yastabsyirun. Kalau disebut yang selain Allah, idahum yastabsyirun, mereka gembira, ceria, berseri-seri wajahnya. Di mana ada tempat keramat yang handal, yang mujib, yang mengabulkan, yang manjur, mana? Aku mau ke sana, antarkan aku. Aku ingin benda yang seperti itu. Di mana kamu carinya? Qul inna a'udzubikumullah. Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat lemahnya. Yang sangat lemah. Adapun mukmin yang bertauhid adalah orang-orang yang bergantung pada Allah. Ketika ada kesulitan, doa pada Allah. Berpegang dengan hadis yang diajarkan pada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau mau meminta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Sebagaimana diriwayatkan dalam Tirmidzi dan dikatakan hasan sahih. Wa qawluhu ta'ala, dan juga berpegang dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau menyentuh, kata Allah, sentuhkan kepadamu satu dharra, satu kejadian madarat Allah takdirkan untukmu, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak akan ada yang menyingkapkan madarat tadi kecuali dia sendiri. Allah yang menakdirkannya, maka Allah yang maha kuasa untuk bisa menghilangkannya. Khana bin a'azakumullah, karena dari Allah kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah. Kita dari Allah dan akan kembali pada Allah. Dan karena kita tahu tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah, maka berdoanya pun kepada Allah. Ini seorang mukmin. Yakin semua kebaikan dan kejelekan dari takdir Allah. Dan yakin pula bahwa Allah lah yang akan mengabulkan permintaan kita. Sehingga dari sisi yang pertama dia sabar, dari sisi yang kedua dia berdoa. Masya Allah. Lengkap. Sempurna dari dua sisi. Ada yang satu kurang, maka dia berkata dengan segala keluhan, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Enggak sabar. Berarti yang pertama belum dia yakini bahwa ini dari Allah. Kalau dari Allah, terima, sabar, ridai. Dan kemudian yang kedua, yakin Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa menyingkapkan kejelekan tadi. Maka berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari kesulitan ini, keluarkanlah aku dari kesusahan ini, dan seterusnya. Yang kelima, at-tauhid asasul ikha wal musawah. Faedah yang kelima, bahwa tauhid adalah sumber persatuan dan persaudaraan. Sumber persatuan dan persaudaraan. Limadha? Li'annahu la yasmah li'atba'ihi an yattakhidha ba'duhum ba'dan arbaban min dunillah. Karena dengan tauhid tidak akan membiarkan pengikut-pengikutnya, enggak akan membiarkan ahli tauhid untuk menyembah satu sama lain, untuk memperbudak satu sama lain. Tidak boleh yattakhidha ba'duhum ba'da arbaban min dunillah. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, wa ya ahlul kitab, marilah kemari ke dalam kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kalian kenal Allah, kami juga kenal Allah. Yahudi dan Nasrani kenal Allah, kami juga kenal Allah. Mari kita sepakati satu kalimat yang sama yang bisa mempersatukan kita. Apa itu? Alla yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Agar kita jangan menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Artinya manusia pada manusia lain, jangan dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan tidak pula Al-Masih Ibn Maryam. Tidak pula Al-Masih Ibn Maryam. Jangan dijadikan sebagai Tuhan. Qul inna a'udzubikum min syarri ma khalaq. Ini adalah perkara yang bisa menyatukan mereka. Tanpa ini tidak akan bisa disatukan. Kenapa? Karena tentunya Tuhannya berbeda, pasti berpecah. Apa kata Allah tentang persatuan? Ini sebagai jawaban dari pertanyaan kemarin. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana caranya mempersatukan kaum muslimin? Ini jawabannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita kaum muslimin, wala takunu minal musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Yaitu minal ladina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri. Kullu hizbin, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kaum muslimin agar jangan berpecah seperti berpecahnya musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti mereka, orang-orang yang berbuat syirik. Mereka karena musyrikin, tuhan-tuhannya berbeda, sesembahannya berbeda. Maka mereka berpecah, wajar. Kalian kaum muslimin semestinya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kenapa kok berpecah belah? Ternyata masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Kesyirikan-kesyirikan syirkul kubur. Syirik dalam bentuk ucapan, perbuatan. Syirik dalam bentuk keyakinan-keyakinan. Syirik dalam bentuk menentang sifat-sifat Allah. Maka terjadi perpecahan, ya wajar. Karena ternyata Tuhannya berbeda. Bagaimana berbeda? Saya juga beribadah kepada Allah. Saya yakin Tuhan saya Allah. Ya, tapi kamu tidak percaya sifat-sifatnya seperti yang kita kenal dalam Quran dan Sunnah. Berarti berbeda. Katanya Jahmiyah, wah Allah itu tidak memiliki sifat penglihatan, tapi tidak memiliki lihat. Apa tidak memiliki penglihatan? Memiliki sifat, tapi tidak memiliki perbuatan. Macam-macam ucapannya. Yaitu kalimat-kalimat yang mengerikan. Mu'tazilah juga sama. Allah tidak memiliki sifat-sifat. Karena kalau Allah punya sifat, nanti seperti makhluk. Jadi gimana? Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak mengingat. Semua sifat-sifat ditolak oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mungkin kita bertanya, masa ada aliran seperti itu? Ada. Tetapi aliran itu berkata, tidak melihat itu bukan berarti buta. Tidak mendengar bukan berarti tuli. Sehingga kata Jahmiyah, Allah tidak mendengar tapi tidak tuli. Allah tidak melihat tapi tidak buta. Allah tidak begini tapi tidak begitu. Terus semua sifat-sifatnya digitukan. Apa kesimpulannya? Berarti Tuhan kamu berbeda dengan Tuhan kami. Kan gitu. Berarti Tuhan kamu gak ada. Kalau sifat-sifatnya gak ada. Sampai pada ujung terakhirnya. Jadi saya tanya pada kamu, ada apa gak ada Allah SWT? Allah itu tidak ada dan tidak-tidak ada. Wallah, mengatakan seperti itu. Filsafat. Tidak bisa dikatakan ada dan tidak bisa dikatakan tidak ada. Lah terus, bagaimana kamu menyembah sesuatu yang tidak memiliki sifat sama sekali? Padahal Allah mengenalkan di dalam Al-Quran sifat-sifat itu. Maka kalau terjadi perpecahan, ya wajar. Karena Tuhan kalian berbeda dengan Tuhannya kaum muslimin seluruh dunia. Tuhannya Jahmiyah berbeda dengan Tuhannya kaum muslimin seluruh dunia yang memiliki sifat-sifat yang maha mulia, sifat-sifat yang maha agung, sifat-sifat yang sungguh sangat sempurna. Sifatil ula wa asma'il husna. Sifat-sifat yang tinggi dan nama-nama yang mulia. Demikian pula ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana. Ya berarti dia ada, kalau enggak di mana-mana. Iya kan? Kalau ahlus sunnah, kaum muslimin sejak dulu menyatakan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluk-Nya, dan itu kemuliaan. Di atas seluruh makhluk-Nya, di atas arsy-Nya, di atas langit-langit-Nya, di atas arsy-Nya. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dengan demikian kalau sampai masalah tauhid sudah rusak, kemudian berpecah, itu akibat tauhidnya rusak. Kalau tauhidnya mereka baik, kemudian bersatu, itulah faedah, hikmah tauhid. Mempersatukan kaum muslimin. Mempersatukan dan mempersaudarakan mereka seluruhnya. Fal uluhiyah wahdahu. wal ibadah minan nas jami'an wa ala ra'sihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka bersatu di atas tauhid, yaitu meyakini bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beribadahnya hanya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan prinsip ini akan terjadi persatuan, persaudaraan bidnillahi ta'ala wa inayatihi wa quwwatihi. Alhamdulillah, selesai pada bab fawaid. Sebelum kita masuk kepada faedah atau kepada pembahasan berikutnya tentang a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid, di skorsing untuk pertanyaan dan istirahat. Barakallahu fikum. Ditanya tentang salafi, dia jawab, memang kita harus kembali kepada salaf. Kiai yang agak pinter, yang baca kitab kuning. Karena kiai-kiai belakangan gak bisa baca kitab kuning. Kalau mereka baca kitab kuning, apa yang dibacanya? Tulisannya Ibnu Hajar, bukunya Imam Syafi'i, semuanya ahli sunnah. Dan bicara salaf mereka. Sehingga imma dia memang tidak membaca kitab-kitab para ulama, atau mereka bukan kiai beneran. Enam. Mereka berbedanya ketika mulai rinciannya. Kita harus kembali pada salaf. Baru kemudian ketika rinciannya, mereka menyatakan ini dari salaf, padahal bukan. Karena riwayatnya dhaif. Itu yang jadi masalah. Enam. Tapi ini sungguh kejadian yang unik kalau sampai berani mencela sunnah dan mencela salaf. Kalau terjadi seperti itu di hadapan orang banyak lagi, maka kita perlu menerangkannya. Apakah dengan tulisan, atau dengan ucapan, atau dengan apa yang kalian bisa. Dan yang penting dari ucapan kamu dan ucapan kita adalah meluruskan makna sunnah dan makna salaf. Yani membantah secara ilmiah. Jangan sampai kita terpancing untuk maki-makian dengan tanpa ilmiah. Jangan. Percuma. Debat juga gak perlu. Kalau kamu datangin kemudian debat, gak akan selesai. Itu tidak diajarkan. Yang diajarkan adalah ilqi kalimata kumsi. Suatu saat ada kesempatan, kamu terangkan masalah sunnah. Wajibnya mencintai sunnah. Sebagaimana materi-materi yang kita bahas di sini. Nah. Mohon penjelasan tentang sururi. Diulangi yang kemarin. Enggak hadir kali ya. Bolehkah kita menghardik anak yatim ketika anak itu nakal, atau anak tersebut jika selalu dibaiki meremehkan orang yang mengasuhnya? Mendidik anak yatim seperti mendidik anak kita sendiri. Dididik, kalaupun kita menghukumnya, memukulnya, dalam rangka menyayangi mereka. Jangan menghardik itu dengan artian kita benci dia, mengusir dia. Jangan. Kasihan. Wah, panjang sekali.

dia masih merokok. Dan kalau seorang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari rokoknya, apalagi mau menyelamatkan orang lain. Yang kelima, ini saya katakan dulu. Sekarang banyak perubahan-perubahan pada dia, apakah pendapatnya berubah atau hanya zahirnya saja yang berubah? Sebab pernah ketika dilihat dia tidak isbal, ditanya. Wah, udah rujuk, Ustaz. Siapa bilang? Bukan siapa-siapa, siapa bilang? Enggak rujuk. Saya enggak rujuk. Saya tetap berpendapat bahwasanya isbal kalau enggak sembuh enggak apa-apa, tapi saya lebih merasa lebih baik kalau tidak isbal. Berarti belum rujuk masih. Tapi itu satu isbal. Apalagi pendapat-pendapat lainnya. Saya tidak tahu apakah sudah berubah atau belum berubah. Enam. Juga masih ada perkara-perkara lain yang juga mengerikan. Yaitu ketika ada seorang pakai jubah ke pengajian dia. Saya masih hadir loh di situ. Masih hadir sehingga saya tahu sendiri. Ngapain lu pakai rok katanya. Dibilang pakai rok. Wallah saya hilang simpatinya sama dia sama sekali. Tapi sekarang dipakai jubah Ustaz. Kalau dia betul-betul rujuk, sebutkan bahwa saya rujuk dan apa yang saya katakan dulu adalah salah. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Muhammad benar. Silakan. Kalau mau. Tapi kenyataannya tetap antinya sama kita, khususnya saya, sangat keras sekali. Sampai ketika masuk ke satu toko, ada buku terjemahan saya, ini baru terjemahan saya, bukan tulisan saya. Ada apa ini jual? Jangan jual. Masukkan. Simpan ini. Dilarang untuk dijual. Kenapa kok enggak ada buku ini? Dilarang sama Abdul Hakim Adat. Taib, terlalu panjang. Sesuai dengan pertanyaannya panjang, jawabannya panjang. Nah, semoga semakin berumur, semakin tambah ilmu, semakin berubah kepada kebenaran, insya Allah. Kita juga berharap untuk diri kita dan berharap untuk dia dan semuanya. Tetapi khonifidina azakumullah, itu cukup sebagai pengalaman bahwa dia terlalu serampangan dalam berbicara, berfatwa. Nah, mohon maaf Ustaz, ada kajian, pada kajian kemarin sempat disinggung tentang kesesatan kaum Nasrani. Apakah Ustaz bisa jelaskan kami secara ringkas bantahan untuk mereka dengan akal dan rasional? Kenapa dengan akal? Sebab hampir semua bantahan kesesatan mereka telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sedangkan orang-orang Nasrani tidak percaya dengan Al-Quran. Mohon pencerahannya. Intinya memang mereka tidak percaya pada Quran. Mau apa lagi? Mau diapain terus? Kalau untuk menumbangkan mereka dengan akal sudah sering dibahas. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya 4 jilid kitab tentang kesesatan dinil Masih. Bidalil Quran wa Sunnah, bidalil naqli wal aql. Dengan bukti-bukti. Dengan rasional, lengkap, dalilnya ada, ayatnya ada, hadisnya ada, dan juga dengan akli, dalil-dalil akli. Enam, sebagaimana yang sudah sebutkan kemarin, dan sesungguhnya Al-Quran mengajarkan untuk berpikir seperti itu. Contoh yang kemarin saya baca, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa seperti permisalan Adam. Apa ini? Diajarkan untuk kita berpikir rasional. Kamu jangan bicarain ini Quran. Jangan. Supaya mereka gak percaya Quran. Gini. Wahai Nasrani. Kenapa kok kalian menganggap bahwa ada Tuhan Bapa? Oh karena Isa lahir tanpa Bapa. Berarti kan. Kalau Adam bagaimana? Adam kan gak ada Bapa, gak ada ibunya. Diajak berpikir. Loh itu kan diciptakan langsung oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah bisa menciptakan langsung tanpa bapak, tanpa ibu, apa enggak bisa menciptakan hanya tanpa bapak dengan ibu? Ini hanya tanpa bapak saja, tapi ada ibunya. Lebih gampang bagi Allah Ta'ala. Itu juga sudah rasional sesungguhnya. Enam. Dan hampir semua yang disebutkan dalam Al-Quran, adalah perkara-perkara yang sesungguhnya sangat mudah dipahami dengan akal. Apa nasihat Anda untuk kaum muslimin di Indonesia yang sepertinya masih amat banyak dari mereka melakukan perbuatan kesyirikan? Nasihat saya untuk kita semuanya khususnya, dan untuk kaum muslimin secara umum, agar kembali mempelajari agamanya, kembali mempelajari tauhid la ilaha illallah, dan antum khususnya semangat untuk menyebarkan pemahaman akidah tauhid ini kepada seluruh kaum muslimin, untuk diantara tujuannya ikhlaskan Allah Ta'ala, tapi tujuannya supaya mereka selamat dari kesesatan, dari kesyirikan, dan supaya kaum muslimin bisa bersatu, seberuhuah di atas tauhid. Semangat. Tidak hanya dengan satu cara, tapi sekian banyak cara yang dibolehkan. Dengan tulisan-tulisan, dengan buletin-buletin, dengan radio, dengan... Makanya saya berharap bertanya-tanya dari tadi kepada panitia, apa enggak ada radio di sini? Supaya mereka semua dengar. Ada beberapa mereka yang takut datang ke sini. Melihat kalian jenggot-jenggotan, wah sana saya kesana akan dibilang begini, dibilang begitu. Saya bajunya berbeda. Tapi kalau di rumah dia enggak malu mendengarkan. Nah, maka sebarkan seluas-luasnya. Dengan tulisan, dengan suara, dengan radio, dengan buletin, dengan buku-buku, dengan apa saja. Yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan di dalam Islam. Jangan dengan bid'ah-bid'ah. Tidak perlu dengan sandiwara-sandiwara, enggak perlu dengan film-film. Film tauhid. Film arisalah. Perjuangan tauhid Rasulullah. Sudahlah. Kalau bid'ah itu biasanya selalu kejelekannya lebih banyak daripada hasilnya. Daripada kebaikannya, lebih banyak kejelekannya. Akan dibahas. Ini semangat perjuangan tauhid. Yang diingat-ingat wajahnya Hindun, cantik ya. Qul inna nazakumullah inna lillahi wa ilaihi raji'un. Sehingga enggak perlu dengan yang seperti itu, enggak perlu dengan yang bid'ah-bid'ah. Dengan cara yang sunnah, Rasulullah SAW mengirim surat-surat dakwah. Maka tidak mengapa kita mengirimkan buletin-buletin menyebarkan kemana-mana. Nah, walaupun saya Yahya tidak menyukainya. Hah? Ya, karena dia mengatakan begitu. Kitab terhormat, kata dia. Adapun buletin digini-gini kan. Terhina begini dan begitu dan begitu. Padahal ulama yang lain ditanya semuanya sama. Membolehkan hal tersebut. Sampai Syekh bin Baz waktu itu ditanya. Dulu. Bagaimana, bukan masalah yang tentang kaitannya dengan Yahya. Tapi kaitannya dengan perkara. Bagaimana kalau ada buletin, ada bismillahnya kemudian dihinakan oleh seseorang. Apakah kita tidak ikut berdosa yang bikin buletin? Yang salah, kata beliau, adalah yang menghinakannya. Bukan yang mencetaknya. Yang salah adalah yang menghinakannya. Bukan yang menerbitkannya. Ini jawaban beliau. Dan jawaban para ulama sama. Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Adakah salat rawatib bagi para musafir? Rasulullah SAW dalam safar tidak mengerjakan salat-salat sunnah kecuali qabliyah, subuh, sama witir. Selebihnya salat-salat nafilah yang mutlaqah, yang tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Adapun qabliyah, ba'diyah, ketika dijamak tidak ada. Qabliyah wala ba'diyah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah. Amma ba'd. A'da at-tauhid. Musuh-musuh tauhid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan." Syayatin al-insi wal-jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 112, demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan dari kalangan jin, dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. yang mereka saling membisikkan satu sama lain, kata-kata yang dirangkai tapi menipu. Lihat ikhwan ibn na'azakullah ayat ini. Sebagai dalil bahwa setiap nabi pasti punya musuh. Dan setiap orang yang berjalan di atas siratan mustaqim, di atas tauhid, di atas sunnah, pasti akan menghadapi musuh tersebut. Sehingga harus waspada. Jangan tenang-tenang. Karena ada musuh yang mengintai. Yaitu iblis dan anak buahnya dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Iqtadatil hikmah. Atau iqtadat hikmatullah. An yaj'al lil anbiya'i wa du'atit tauhid a'da'an. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menentukan bahwa nabi-nabi dan para da'i yang mengajarkan tauhid mesti akan mendapatkan musuh-musuhnya. Min syayatin al-jinni, dari kalangan syaitan-syaitan jin. Yuwaswisuna li syayatin al-ins, yang membisik-bisikan kepada syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Bil-dalali wa syari wal-abatil. Yaitu membisikkan kesesatan, membisikkan kejelekan, membisikkan kebatilan-kebatilan. Liyudilluhum wa yasudduhum anit tauhid. Untuk menyesatkan mereka dan untuk memalingkan mereka dari tauhid. Alladhi da'at ilaihi al-anbiya, yang dibawa dan diajak oleh para anbiya. Yang para anbiya mengajak kaum-kaumnya kepada tauhid tersebut awalan. Li'annahu al-asas alladhi tubna alaihi da'wah al-islamiyah. Kenapa syaitan menentangnya tauhidnya? Karena dia tahu bahwa tauhid itu merupakan asas alladhi tubna alaiha. Merupakan fondasi yang dibangun di atasnya dakwah islamiyah secara umum. Fondasinya adalah tauhid. Maka niscaya kalau tauhidnya bagus, fondasinya kokoh, maka akan tegak bangunan keislamannya secara kokoh pula. Tetapi kalau asasnya rusak, bangunan tauhidnya berantakan, maka niscaya bangunan di atasnya pun akan runtuh. Sehingga syaitan paling menentang dakwah tauhid. Datang satu dakwah, dua dakwah. Kata setan, ini dakwah sejuk. Biar aja. Apa dakwah sejuk? Semua baik. Semua benar. Enggak ada yang salah. Ini benar. Yang itu juga benar. Ini dakwah sejuk. Biarin aja. Syaitan enggak terganggu. Tetapi kalau ada yang menyatakan peganglah tauhid, hati-hati dari syirik. Mulai. Kepanasan syaitan seperti diruk ya. Dan selalu dia kemudian berupaya untuk menentangnya dengan segala macam cara. Dengan membisikkan berbagai macam bisikan-bisikan kesesatan, syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran sesat, sampai kalau sudah pada puncaknya atau sudah pakai batas tertentu, syaitan akan menghalanginya secara fisik. Tetapi karena syaitan tidak mampu secara fisik, maka membisikkan pada manusianya. Lawan saja, usir saja, bakar masjidnya, dan seterusnya. Yang bergerak manusia. Tetapi siapa yang mengerahkannya? Syaitan dari kalangan iblis atau dari iblis dan anak buahnya. Wal gharib anna ba'd an-nas ya'tabiruna ad-da'wa ila at-tauhid tafriqan lil ummah. Anehnya sebagian manusia mengira dan menganggap bahwa dakwah kepada tauhid dianggap memecah belah umat. Bainama huwa tauhidun laha, padahal dakwah tauhid justru menyatukan mereka. Fa innasmuhu dallun alaihi, karena namanya sudah menunjukkan persatuan. Apa makna tauhid? Wahada yuwahhidu tauhidan, menjadikan satu. Maka menjadikan sesembahan hanya Allah satu-satunya dan menjadikan kaum muslimin bersatu. Tauhid bermakna menyatukan. Menyatukan dengan makna mengesakan Allah saja yang diibadahi dan menyatukan dengan makna mempersatukan ummah kaum muslimin seluruhnya di atas tauhid. Maka bagaimana mungkin dikatakan perpecahan? Wah, ini dakwah perpecahan ini. Qanibina azakumullah, kita yakin bahwa itu dari bisikan-bisikan syaitan. Hati-hati itu. Akan memecah belah itu. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Ini membuat pecah belah. Memang orang ini selalu memecah belah masyarakat kaum muslimin. Memecah belah. Kalau dipecahnya antara tauhid dengan syirik, ya memang harus begitu. Kalau dipecahnya antara sunnah dengan bid'ah, memang harus begitu. Rasulullah SAW juga dituduh memecah belah umat. Memecah belah persatuan Arab. Ikhwan bin Azam, lakum muslimin yang saya hormati. Ammal musyrikun alladzina a'tarafu bitauhid ar-rububiyyah wa anna Allah khaliqahum qad ankaru tauhid al-uluhiyyah fi du'a'illahi wahdah wa lam yatruku du'a'a awliya'ihim wa qalu 'an ar-rasul alladzi da'ahum ila tauhidillah fil 'ibadah wad du'a' aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un 'ujab. Adapun musyrikin yang masih percaya dengan rububiyah tapi mengingkari uluhiyah. Ya, ini masih mengakui Allah penciptanya, Allah pemilik langit dan bumi, masih mengakui Allah lah penguasa alam semesta. Tetapi giliran dia beribadah tidak hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah juga, tetapi beribadah kepada berhala-berhalanya juga. Beribadah kepada kuburan Lata, beribadah kepada tempat keramat Uzza, dan beribadah kepada berhala-berhala yang lain. Khonibina a'azakumullah. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta, penguasa. Mereka akui. Bahkan mereka menulis perjanjian untuk memboikot Rasulullah dan keluarganya dengan kata-kata bismikallahumma, dengan nama Allah. Artinya kenal Allah mereka. Tetapi sayang, mereka mencampurkannya dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mencampurinya dengan kesyirikan-kesyirikan. Maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW yang mengajarkan tauhid, mereka tentang ini musuh-musuh tauhid. Maka berkata kepada Rasulullah SAW yang mendakwahkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, mereka menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah engkau akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini menjadi satu tuhan saja? Ini sungguh suatu yang aneh. Ini suatu yang ajaib. 'Ujab itu lebih dari ajib. Lebih mengherankan lagi, sangat mengherankan. 'Ujab. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Mereka menganggap aneh dakwah tauhid karena mereka sudah terbiasa dengan syirik. Kalau mau undi nasib ke berhala hubal. Kalau engkau mau ini, mau itu ke berhala yang ini. Kalau minta hujan kepada yang itu. Ternyata diajarkan minta hujan pada Allah, meminta nasib yang baik kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah. Maka mereka bingung, bagaimana tuhan-tuhan yang banyak jadikan satu tuhan saja? Ikhwan ibn a'azakumullah, bukannya mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruh alam semesta termasuk pemilik Lata, Uzza dan Manat, penciptanya, pemiliknya. Maka tidak mungkin tuhan kalau ternyata dia diciptakan. Tidak mungkin dijadikan Tuhan kalau dia dimiliki. Mereka tahu. Berarti kalimat tadi apa? Kalimat tadi hanya pelecehan saja. Mau dijadikan Tuhan yang banyaknya Tuhan satu? Gak mungkin. Begitu. Padahal mereka sadar. Kalau berhala mereka dimiliki oleh Allah SWT. Sebagaimana talbiyah jahiliyah mereka. Mereka kalau haji jahiliyah memiliki talbiyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah dalam riwayat yang sahih. Disebutkan talbiyahnya labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kata mereka dalam talbiyahnya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki mereka, dan mereka tidak memiliki engkau. Sekutu yang kau miliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Artinya mereka tahu bahwa berhala-berhalanya dimiliki oleh Allah. Allah adalah Tuhan besar. Yang ini tuan-tuan kecil, kata mereka. Kau muslimin yang saya hormati. Harusnya kalau mereka itu benar-benar yakin dengan apa yang dikatakannya bahwa Allah lah yang memiliki mereka, harusnya mereka tahu bahwa berhala-berhala itu bukan Tuhan sama sekali. Maka sebagian mereka menyatakan, mana abuduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa. Kami enggak menyembahnya, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala 'anil umamis sabiqah, dan Allah juga menyatakan tentang umat-umat yang telah lalu. Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tidaklah mendatangi mereka orang-orang yang sebelumnya dari seorang rasul pun kecuali selalu dijuluki dengan kalimat sahirun au majnun, tukang sihir atau gila. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dituduh oleh kaumnya hada sahir, atau dengan kalimat seperti yang diriwayatkan, hada sihru ibni abi kabsyah, ini sihirnya anak tukang kambing. Abu Kabsyah itu julukannya suaminya Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah adalah yang menyusui Rasulullah SAW. Suaminya Abu Kabsyah. Abu Kabsyah itu bapak kambing, artinya penggembala kambing atau orang yang ngurusi kambing begitu. Ketika mereka mencerca Rasulullah SAW, dinisbatkannya kepada Abu Kabsyah tadi, kepada suaminya Halimah Sa'diyah. Maka dikatakan hadza sihru ibnu Abi Kabsyah. Maka Allah menghibur Nabi bahwa bukan engkau saja yang dicerca seperti itu. Bukan hanya engkau yang dicerca dan dijuluki dengan sahir, dengan majnun. Kata Allah, ma kadzalika ma atal ladina min qablihim. Demikianlah tidaklah mendatangi mereka-mereka terdahulu dari seorang nabi pun kecuali dijuluki dengan sahirun au majnun. Balhum qaumun taghun. Mereka memang kaum yang melampaui batas, kata Allah. Berarti setiap rasul punya musuh. Demikian pula para pewaris-pewaris rasul. Manhum para pewaris nabi? Al-ulama. Yang juga mengajarkan tauhid, yang juga mengajarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyampaikan warisannya kepada seluruh kaum muslimin, yaitu warisan ilmu, karena nabi tidak mewarisi dinar wala dirham, tetapi mewariskan warasul ilm, mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, dia mengambil bagian warisan nabi yang terbanyak. Maka para ulama yang menerima warisan dari nabi mengajarkan pada orang lain mengalami ujian yang sama atau mirip. Kenapa? Karena tidak sama pada hakikatnya, pada kadarnya. Sama dalam bentuknya. Tetapi dikatakan bahwa asyaddul bala al-anbiya, thummal amthal, thummal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian di bawahnya, yang berikutnya. Thummal amthal. Kemudian yang mirip. Semakin mirip dengan nabi, semakin berat ujiannya. Semakin mirip dengan dakwah Rasul, semakin berat dia mengalami penentangan-penentangan dari musuh-musuh Allah. Qul inna a'azakumullah. Maka Rasulullah SAW adalah yang paling berat. Rahimallahu Musa. Qad udiya akthara min dhalik fasabar. Semoga Allah merahmati Musa. Diuji lebih berat dari ini tapi dia sabar. Ini untuk menghibur dirinya. Saya harus sabar. Musa juga sama disakiti tapi dia sabar. Ikhwani bin a'azakumullah. Qala wasifatul musyrikin annahum idza sami'u du'a Allahi wahda isma'azzat qulubuhum. Dan di antara sifatnya orang-orang musyrik, penyembah berhala, penyembah kuburan, penyembah pohon-pohon keramat, penyembah batu-batu keramat, penyembah keris-keris keramat, sifat mereka kalau mendengarkan dakwah tauhid merinding bulu kuduk mereka. Kalau mendengarkan dakwah tauhid, hati mereka panas seperti jin dibacakan Al-Qur'an. Isma'azat qulubuhum wa nafarat. Dan berpaling lari. Fakafaru wa ankaru. Mereka mengingkari, mereka menentang. Wa idza sama'u syirka wa du'a ghairillah. Sebaliknya kalau mendengar tentang kesyirikan atau ajakan kepada peribadatan kepada selain Allah, farihu wastabsyaru. Mereka gembira, berseri-seri wajah mereka. Sebagaimana Allah sifatkan dalam Al-Qur'an keadaan mereka kaum musyrikin. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minun. Alladina la yu'minun bil akhirah. Wa idza dzukiral ladina min dunihi idahum yastabsyirun. Kata Allah, mereka kalau disebut Allah saja isma'azzat qulub, hati mereka bergetar bukan karena takut pada Allah, bukan karena jengkelnya, karena marahnya, merinding bulu kuduk mereka dan hati mereka panas. Siapa? Alladzina la yu'minuna bil akhirah, orang yang tidak percaya dan tidak beriman kepada hari akhir. Wa idza dzukira alladzina min dunihi, kalau disebut yang selain Allah, idahum yastabsyirun, maka niscaya mereka akan gembira, berseri-seri wajahnya. Lihat ya. Kalau diajarkan kalimat tauhid, diajarkan tauhid, langsung marah ketika itu juga. Enggak tunggu nanti sampai selesai kajiannya, enggak. Ketika masih tengah-tengah kajian, berdiri dia dan menyatakan dengan kalimat-kalimat yang jelek, kemudian keluar. Ini ajaran Wahabi. Walaupun kamu enggak menyebut kalimat Wahabi satu kalimat pun, mereka akan bilang begitu. Akan menyatakan Wahabi. Kamu bacakan ayat Al-Quran, dikatakan ini ayat Wahabi. Emang ada ayat Wahabi, ada ayat Syafi'i? Kamu bawakan hadis sahih, dia akan menyatakan ini hadis Wahabi. Al-Muhim pokoknya marah. Gak peduli alasan-alasannya, gak masuk akal sama sekali, pokoknya marah. Ini mana isma'azzat. Hati mereka panas dengan kajian tauhid. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, kalau kita mau meruqyah mereka, ruqyah dengan tauhid. Niscaya mereka kepanasan, gelisah dan pergi. Ikhwan ibn na'azakumullah, muslimin sangat hormati. Kalau mereka menerima, alhamdulillah, wabihi wa ni'mah. Tapi lihat sebaliknya, kalau mereka mendengar yang selain Allah, mendengar tempat keramat yang baru, ternyata sekarang ada satu situs, yang sudah dijadikan sebagai wisata religius. Setiap orang yang datang ke sana, memberikan ini, memberikan itu, langsung dikabul dia. Enggak menunggu sampai seminggu, berapa hari berikutnya sudah terjadi. Masa, gimana? Gembiranya bukan main. Astagfirullah. Tetapi ketika dikatakan mintalah pada Allah, ngantuk. Mau keluar, Jumat. Masa sih gak salat Jumat, takut kafir. Astagfirullah. Ngantuk, gak mau dengar. Gelisah dia. Cepatlah, selesai. Tetapi ketika dzukira alladzina min duni, ketika disebut yang selain Allah, istabsyirun. Ini a'da at-tawhid. Musuh-musuh tauhid. Wa qala ta'ala yasiful musyrikin, dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati musyrikin yang mengingkari tauhid, yang menentang tauhid. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian karena kalau diseru Allah Subhanahu wa taala sendirinya, yakni diseru hanya Allah saja, kalian ingkari. Kalau yang diseru hanya Allah, kalian kafartum. Wa in yushrak bihi, kalau kemudian Allah disekutukan, tu'minu, justru kalian percaya pada kesyirikan-kesyirikan mereka. Fal hukmu lillah, maka hukumnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Wa hadhil ayat wa in kanat fi haqqil kuffar, ayat-ayat ini walaupun berbicara tentang orang-orang kafir, fa innaha tantabiq ala kulli man ittasafa bi sifatihi, walaupun ini berbicara tentang orang-orang kafir musyrikin, tapi ayat ini mengenai semua orang yang ternyata sifatnya sama. Berarti mengenai musyrikin dan mengenai orang-orang yang sama seperti ini dengan sifat yang sama. Diajarkan tauhid, marah, ngamuk, lari, hatinya jengkel, panas. Ketika disebutkan tentang masalah-masalah yang selain Allah, berhala-berhala selain Allah, keramat-keramat yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah, gembira. Terkena ayat ini pula. Tapi mereka mengaku muslimin. Ngakunya muslimin tapi sifatnya sifat musyrikin. Ikhwan bin a'azakumullah. Dikatakan. Man ittasafa bisifati mimman yadda'un al-islam. Terkena pula pada mereka-mereka yang tersifat dengan sifat ini. Walaupun mengaku Islam. Wa yuharibuna du'at at-tauhid. Yang bahkan sampai memerangi da'i-da'i tauhid. Padahal mengaku muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang lebih menyakitkan. Musibah yang sungguh sangat menyayat hati. Kalau kita diperangi oleh musyrikin yang hakikiin, yang kafir, kufar, kita masih merasa terhibur. Kenapa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mati syahid, dibunuh oleh musyrikin, kufar, karena masalah tauhid. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika ditikam dari belakang. Maka Umar ketika dikatakan oleh dokternya bahwa kamu enggak akan lama lagi hidupmu. Ketika dikasih susu, keluar dari lukanya. Berilah wasiat. Kamu enggak akan lama lagi. Artinya, perkiraan manusia seperti itu. Apa Umar menyatakan, man qatalani? Siapa yang membunuhku? Man qatalani. Bukan tanya namanya siapa, bukan. Muslim atau kafir? Dijawab orang kafir budaknya si fulan. Alhamdulillah. Bersyukur. Bersyukur karena yang membunuhnya orang kafir. Kalau membunuhnya muslimin, khawatir karena dia mungkin tidak adil atau dia memiliki sesuatu yang mereka dendam dan sebagainya, itu dia takuti. Tetapi kalau yang membunuhnya orang kafir, alhamdulillah. Tetapi ikhwan ibn na'azakumullah, ternyata yang memerangi dakwah tauhid bukan orang-orang kafir. Tapi orang yang mengaku muslimin. Ini sungguh menyedihkan. Kita yang kita baca ini ayat Al-Quran yang kamu punya, wahai kaum muslimin. Yang kita baca hadis-hadis Nabi, Nabi kalian, wahai kaum muslimin. Yang kita ajarkan ini tauhid, dakwahnya Nabi kalian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kok kalian memusuhinya seperti memusuhi orang-orang kafir? Dimusuhinya seperti memusuhi orang kafir. Dicaci maki, dituduh, diusir sampai mereka membakar pondoknya habis. Di Pakistan terjadi. Satu bapak dengan anaknya, yang cerita anaknya. Anaknya ketemu di Jeddah. Orang Sri Lanka. Pernah bapak saya itu memiliki sekolahan. Taklim. Pondok. Tapi bukan nginep. Dari rumahnya berangkat mau ngajar. Pondoknya hilang. Rata dengan tanah. Rata dengan tanah dihancurkan oleh mereka karena dianggap Wahabi. Astagfirullah. Terus kalau Wahabi itu kafir, halal darahnya, boleh diperangi, boleh diruntuhkan masjidnya. Begitu. Kaum muslimin yang saya hormati. Wahai umat Islam, belajarlah untuk cerdas sedikit. Belajarlah untuk bisa memahami apa kata Allah, apa kata Rasul. Belajarlah untuk tidak ta'assub dan tidak taklid. Lihat, kalau itu betul-betul Al-Quran, coba dilihat. Barangkali ini ayat Wahabi enggak ada di Quran saya. Buka di rumah, dalam Quran saya ada enggak ya? Barangkali ini mengada-ngada, mungkin karena suudzannya, buruk sangkanya, sampai mengira ini ayat Wahabi, enggak ada dalam Quran. Tapi kamu pulang, kamu periksa. Ada. Ayatnya berapa, surat apa? Ada, alhamdulillah. Kitab kita, Quran kita sama dengan Quran kalian, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam. Maka ikhwan fillah, na'azakumullah, kita berharap agar mereka yang mengaku muslimin, jangan menjalani jalannya musyrikin. Menyikapi dakwah tauhid seperti kaum musyrikin menyikapi dakwah Rasul. Dijuluki dengan sahir, dijuluki dengan majnun, dijuluki dengan kadzab. Kemudian setelah itu diperangi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, diusir dari kampungnya, diusir dari kaumnya. Jangan, karena kalian muslimin, kalian memiliki Al-Quran. Kalian muslimin, kalian memiliki hadis-hadis sahih. Kalian punya kitab sahih Muslim, sahih Bukhari. Kalian punya kitab-kitab tersebut, saya yakin. Kalian punya kitab-kitab kuning, kitabnya para ulama, kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Baca. Baca bagaimana akidahnya Imam Syafi'i. Apakah membolehkan untuk mengambil perantara dengan kuburan-kuburan keramat? Kuburan orang saleh? Apakah boleh meminta kepada batu, pada kuburan, meminta kepada batu nisan, atau minta pada pohon-pohon keramat? Bolehkah meratap istighatsah kepada benda-benda tadi? Khana bin na'azamulakum muslimin sa'armati. Liyasuddun nas anhum. Mereka melakukan hal yang sama dengan musyrikin, karena mereka pun memiliki tujuan yang sama dengan tujuan musyrikin. Menghalangi dakwah tauhid. Yasuddun nasa anhum, untuk menjauhkan manusia dari para dai-dai tauhid, dari para ulama yang mengajarkan tauhid. Wa yunaffiruhum min at-tauhid, agar menjauhkan mereka dari tauhid. Alladzi ba'athallahu ar-rusula min ajli, yang Allah mengutus para rasul dalam rangka mengajarkan tauhid ini. Wa man haula wa min haula man yasma' talab ad-du'a min Allah fala yakhsha. وَإِذَا سَمِعَ الدُّعَى مِنْ غَيْرِ اللَّهِ كَطَلَبِ الْمَدَدِ مِنَ الرَّسُولِ أَوِ الْأَوْلِيَاءِ خَشَعَ وَاسْتَبْشَرَ فَبِئْسَ مَا يَفْعَلُونَ. Lihatlah mereka. وَمِنْ هَؤُلَاء, di antara mereka ada yang mendengar doa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. فَلَا يَخْشَى, dia tidak khusyuk. Tidak sungguh-sungguh, tidak serius. وَإِذَا سَمِعَ الدُّعَى مِنْ غَيْرِ اللَّهِ, tetapi kalau mendengarkan orang yang berdoa dari selain Allah atau meminta kepada selain Allah, seperti meminta pada Nabi, talabul madad, meminta pertolongan, bantuan dari Rasul, meminta madad, pertolongan dari para wali, خَشَعَ وَاسْتَبْشَرَ, خُشُوع banget. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, خُشُوع. Padahal dipanggilnya Nabi. Ya wali Allah, ya Habib Fulan. Kok bisa khusyuk? Bahkan bisa nangis. Kenapa ketika kamu di masjid berdoa kepada Allah, enggak khusyuk? Lalai. Tetapi ketika di kuburan keramat, mereka meratap menangis-nangis dengan khusyuk. Kok aneh? Mestinya ketika berdoa pada Allah, khusyuk. Takut pada Allah. Dengan tadarru'an wa khufyah. Dengan merintih, meratap, dengan merengek pada Allah SWT. Sungguh-sungguh. Tetapi ketika melihat yang seperti itu, doa pada selain Allah, justru dia mestinya takut, jijik. Astagfirullah. Doa pada makhluk. Hati kita harusnya menentang. Tapi ini terbalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fabi'sa ma yaf'alun. Sungguh jelek sekali apa yang mereka lakukan. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, apa yang bisa kita sampaikan. Walafu minkum, gak bisa menyelesaikan sampai akhir dari apa yang dikopi. Semoga apa yang bisa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi yang menyampaikannya dan bagi yang mendengarnya dan bagi kaum muslimin jami'an. Semoga Allah Taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menerima kebenaran dan mendapatkan taufik untuk mengikuti kebenaran. Semoga Allah SWT menjadikan kita ahli tauhid, ahli sunnah. Semoga Allah SWT menjadikan kita kaum muslimin as-sadiqin, al-mukhlisin, yang bersih dari syawa'ib syirki, wal-kufri, wal-dalal, yang selamat dari kotoran-kotoran syirik, kesesatan, dan kekufuran. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.